wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan bab tentang taqsimul Qur'an. Bab tentang pembagian atau klasifikasi Al-Qur'an. Telah kita baca hadisnya dan kita sudah masuk pada poin-poin pembahasannya. Yang sudah kita sebutkan ialah poin yang pertama, bahwasanya Al-Qur'an itu 30 juz dengan tambah khilaf di kalangan kaum muslimin yang menyelisihi adalah Ar-Rafidah wahum kuffar. Poin yang kedua adalah tentang bilangan surat dalam Al-Quran. Disepakati oleh Ahlul Halli wal Aqdi seperti yang disebutkan dalam Mushaf Uthmani, jumlah suratnya adalah 114. Awalnya Al-Fatihah, akhirnya adalah An-Nas. Sekarang poin yang ketiga tentang adadu ayatil Qur'an, jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwasanya bilangan ayat-ayat Al-Qur'an adalah 6.000 ayat. Mereka sepakat pada bilangan ini. Disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Bayan. Para ulama sepakat bilangan ayatnya adalah 6.000. Namun mereka ikhtilaf tentang penambahannya, 6.000 berapanya itu. Ya, kalau angka 6.000-nya sepakat. Kelebihannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 6.218. Sittatu alaf wa mi'atani wa thaman asyarah. 6.218. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada pula yang berpendapat 6.212. Sittatu alaf wa mi'atani wa thna asyar. 6.212 ayat. Ini pendapatnya Humaid Al-A'raj. Ada lagi yang berpendapat 6.204. Sittatu alaf wa mi'atani wa arba'. 6.204 ayat. Ini pendapatnya Rashid. Qaul Rashid. Seorang dari mereka bernama Rashid. Ada lagi yang berpendapat 6.177. Sittatu alaf wa mi'atun wa sab'un wa sab'un. 6.177. hadza au hadza au hadza wa qila ghairu dzalik. Yang tadi terakhir itu pendapatnya Atha. Tadi yang terakhir pendapatnya Atha. Ada lagi yang mengatakan jumlah selain itu. Khilaf di antara mereka, barakallahu fikum. Tayyib. Dijelaskan oleh Az-Zarkashi rahimahullah, sebab ikhtilaf para ulama di dalam menghitung ayat Al-Quran. Di antara sebabnya ialah anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqifu ala ru'usil ay litauqif. Fa idza 'alima mahallaha فَإِذَا عَلِمَ مَحَلَّهَا وَصَلَ لِلْتَمَامِ. فَيَحْسَبُ السَّامِعُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَاصِلَةً. Ini yang pertama. Yani dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa berhenti waqaf di ujung-ujung ayat. Ya, untuk tauqif, untuk menandai sebuah waqaf. Ketika beliau mengetahui tempatnya, beliau lanjutkan lagi untuk menyempurnakan ayat tersebut. Nah, sang pendengar menduga itu bukan koma. Itu bukan koma. Dianggap ayat yang baru. Sehingga perbedaan ada di sini. Ada yang mengatakan ini ayat sampai sini. Ada yang mengatakan enggak, itu koma. Tahu koma ya? Fals itu koma. Waqaf di situ, tapi belum berhenti. Ada lanjutannya sampai sini. Sehingga yang ini mengatakan satu ayat, yang itu mengatakan dua ayat. Dipahami ya? Itu dulu. Sebab yang kedua adalah terkait dengan basmalah. Pada sebagian huruf yang tujuh, ya, masih ingat ya, huruf yang tujuh yang dibahas kemarin, pada sebagian sab'atul ahruf, para sebagian tujuh huruf, basmalah itu turun bersama dengan surat. Basmalah itu turun bersama dengan surat. Nah, ketika mereka membaca dengan bacaan ini, dengan huruf ini, menganggap basmalah termasuk surat. Termasuk beda lagi. Yang membaca dengan huruf yang lainnya lagi tidak menganggap basmalah termasuk surat. Sehingga perbedaan sangat mencolok terkait dengan jumlah ayat. Intinya barakallahu fikum, ikhtilaf ini enggak berpengaruh. Yang penting, ya seperti itulah yang ada dalam Mushaf Utsmani. Jumlah gak berpengaruh, 6.000 sekian. Tapi dibahas oleh para ulama dikarenakan ilmiah. Pembahasan yang keempat, poin yang keempat. Adadu kalimatil Qur'an. Jumlah kalimat di dalam Al-Quran. Ini kan jumlah juz sepakat 30, jumlah surat sepakat 114, jumlah ayat sepakat 6.000, khilafnya kelebihannya. Sekarang jumlah kalimatnya. Berapa jumlah kalimat Al-Quran? Ini juga ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jumlah kalimat Al-Quran adalah 77.437 kalimat. Sab'atun wa sab'una alf kalimah wa arba'umi'ah wa sab'un wa thalathuna kalimah. 77.437. Ini diriwayatkan dari Atha Ibnu Yasar. Ada lagi yang mengatakan 77.439. Ya, selisih dua kalimat. 77.439. Ini hasil perhitungan para Qurra'ul Basrah, para qari' dari Basrah di masa Al-Hajjaj. Mereka adalah Al-Hasan Al-Basri. Ini kok nama qari'-qari' ya? Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah, Nasr Ibnu Asim, Asim Al-Jahdari, dan Malik bin Dinar. Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah, Nasr bin Asim, Asim Al-Jahdari, dan Malik bin Dinar. Mereka ini diperintah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pada masa pemerintahan dia sebagai amir di sana, diperintahkan untuk menghitung kalimat dalam Al-Quran. Mereka semuanya sepakat jumlahnya 77.439. Ini dinukil oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Al-Muqri. Dinukil oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Al-Muqri. As-Sakhawi rahimahullah punya pendapat yang lain. Kata As-Sakhawi, qala As-Sakhawi rahimahullah, wa 'adadna al-kalimat, wa 'adadna al-kalimat, fa kanat 2 وَسَبْعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَعَدَدْنَا الْكَلِمَاتِ فَكَانَتْ 72,000 كلمة. Kami menghitung kalimat-kalimat Al-Quran, ternyata jumlahnya 72,000 kalimat. Ini jauh banget ya, 72,000 kalimat. Disebutkan dalam kitab Jamalul Qurra. Juz yang pertama, halaman 231. Khilaf para ulama. Kalau mau dibikin kesepakatan, mereka sepakat pada angka 70,000. Gitu ya. Khilaf pada sebagiannya. Taib, apa sebab khilaf mereka di dalam menghitung kalimat ini? Antum katakan sababuhu annal kalimah laha haqiqatun wa majazun wa rasmun. Annal kalimata laha haqiqatun wa majazun wa rasmun. Wa'tibaru kullin minha jaiz. Wa'tibaru kullin minha jaiz. Wa kullun minal ulama. Wa kullun minal ulama i'tabara ahadal jawaizi. Wa kullun minal ulama i'tabara ahadal jawaizi. Sebabnya adalah dikarenakan kalimat itu memiliki tiga perkara: hakikat, majaz, dan rasm, bentuk kalimatnya. Tiga. Dan mengiktibar salah satunya itu boleh. Antum menganggap dengan hakikat, antum menganggap dengan majaz, antum menganggap dengan sebuah rasm, boleh. Nah, masing-masing ulama yang menghitung, mereka mengambil i'tibar dengan salah satunya. Yang ini mengambil yang hakiki saja, dihitung, ketemunya sekian. Yang ini mengambil yang majas juga, ketemunya sekian. Yang ini mau menghitung semata-mata rosemnya saja, bentuk kalimatnya aja, enggak peduli itu majas atau kehakiki, ketemunya sekian. Ini disebutkan oleh Az-Zarkasyi dalam bukunya Al-Burhan. Al-Burhan halaman 146. Tidak ada masalah. Sekedar perhitungan ilmiah di kalangan para ulama. Tidak ada masalah pada khilaf ini. Yang penting Al-Quran seperti yang ada dalam Mushaf Utsmani. Poin yang kelima, pembahasan yang kelima. Ini kita sebutkan dikarenakan mereka menyebutkan. Pembahasan berikutnya ialah adadu hurufil Qur'an. Jumlah atau bilangan huruf dalam Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid. Jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 321.000. 321.000. Ini yang masyhur. Ya, 300.000 harf wa 21.000 harf. 321.000 huruf, dan ini yang dipilih oleh As-Sakhawi. Kata beliau, qala As-Sakhawi wa hasibna atau wa hasubna hurufal Qur'an fakana 300.000 harfin, fakana 300.000 harfin, wawahidan wa 20.000 harfin, wawahidan wa 20.000 harfin. Kami menghitung huruf Al-Quran, ternyata jumlahnya 321.000. Ini disebutkan dalam kitab Jamalul Qurra, juz yang pertama, halaman 231. Ya. Ada yang mengatakan jumlahnya lebih daripada itu. Ada yang mengatakan 323.015 huruf. 323.015 huruf. Ada lagi yang mengatakan 340.740. 340.740. Kalau mau dibikin yang sepakat, mereka sepakat pada angka 300.000. Mereka khilaf pada selisih tambahannya. Tapi yang masyhur yang di atas 321.000 huruf. Masya Allah. Ini menunjukkan ikhwan, para ulama kita itu betul-betul mengkaji, meneliti segala sesuatunya sampai sedetail ini. Padahal secara umum khilaf yang ada enggak ada pengaruhnya. Yang penting yaitu yang di Mushaf Utsmani itu Al-Qur'anul Karim. Dipaham ya? Baik. Di sini perlu kita bawakan beberapa faedah. Mengetahui jumlah surat dan ayat, hanya ini. Kalau jumlah kalimat sama huruf tidak begitu penting. Tapi untuk mengetahui terkait dengan jumlah surat dan jumlah ayat, ini banyak faedahnya. Paling tidak bisa kita sebutkan ada 6 faedah. Tulis faedah mengetahui jumlah surat dan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ialah ma'rifatu al-fadail al-makhsusah li ba'dis suwari wal-ayat. Ma'rifatu al-fadail al-makhsusah li ba'dis suwari wal-ayat. Kita bisa mengetahui keutamaan-keutamaan khusus untuk sebagian surat dan ayat. Yang pernah lewat apa ikhwan? Keutamaan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, juga disebutkan di dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir Al-Baqarah pada suatu malam, maka itu cukup bagi dia. Kafatahu. Anda jadi tahu 2 ayat dalam surat apa? Al-Baqarah. Di bagian mana? Bagian terakhirnya. Berarti mana itu? Dari mulai mana itu? Amanah Rasulillah akhiri. Juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnati dajjal. Man qara'a 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnati dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnah dajjal. Ini kita bisa mengetahui, ini dikarenakan tahu surat dan ayatnya, sehingga kita mengetahui keutamaan khusus yang ada seperti ini. Seperti yang pernah kita bahas juga surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Nah gitu ya. Ummul kitab adalah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Dan masih banyak lagi yang lain. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang fadilah sebuah ayat atau sebuah surat. Ini faedahnya. Sudah paham ya? Barakafikum. Tidak bisa kamu mengatakan yang membaca akhir Al-Kahfi maka dia terjaga dari fitnah Dajjal. Tidak bisa, enggak ada riwayatnya. Yang ada 10 ayat pertama. Difahami tidak? Sehingga itu khusus. Mengetahui keutamaan khusus untuk sebagian surat dan ayatnya. Faedah kedua. Ma'rifatu al-miqdar, ma'rifatul miqdari al-murattabi minal fadl ala qira'atil Qur'an. Ma'rifatu al-miqdar al-murattabi minal fadl ala qira'atil Qur'an. Kita bisa mengetahui ukuran, ya, ukuran yang didapatkan berupa fadilah atas membaca Al-Quran. Kan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka mendapatkan 10 kali lipatnya. Saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim dapat berapa? Dapat 30 kebaikan. Dengan kamu mengetahui jumlah ayat, jumlah surat, tahu kadar keutamaan tadi. Nanti membaca misalkan barakallahu fikum sekian ayat, dihitung aja berapa hurufnya itu. Hah? Ternyata hurufnya ada 100, ping 10 sama dengan 1000, kan gitu ya. 100 huruf dikalikan 10 berarti 1000 keutamaan. Itu nyemangati antum. Nyemangati antum. Jadi paham ya? Juga pada kita bahas sebelumnya terkait dengan keutamaan membaca dan mempelajari dua ayat dalam Al-Qur'an. Mengkaji, membaca dua ayat itu keutamaannya sama dengan dua ekor unta. Ya, mengkaji tiga sama dengan tiga, mengkaji empat sama dengan empat, demikian seterusnya sejumlah yang kamu kaji. Banyak. Antum mengkaji, masya Allah, saya mengkaji dalam satu majelis 10 ayat. Sama kayak dapat 10 ekor unta. Satu ekor sama dengan misal 25 juta dipingnya 10 dikalikan 10 sama dengan 250 juta. Masya Allah, saya mendapatkan kota besar seakan-akan saya mendapatkan 250 juta harta dunia. Ini tahu dari mana? Dari mengetahui jumlah ayat dan surat. Faham tuh? Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, yang ketiga ialah istimbatu ba'dil ahkam, mengambil istimbat sebagian hukum dari situ. Dicontohkan oleh mereka adalah ketika menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Mulk. Keutamaan surat Al-Mulk. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Mulk ini. Disebutkan jumlah ayatnya. Ketika dihitung oleh para ulama, diambil istimbat oleh sebagian ulama bahwasanya al-basmalatu ayatun min kulli surah. Bahwasanya basmalah, bacaan bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat pada masing-masing surat dalam Al-Quran. Itu diambil dari sini. Barakallahu fikum. Oleh sebagian ulama, terlepas itu istimbatnya benar atau tidak, yang penting itu faedah mereka bisa ambil. Dari perhitungan ayat tadi itu, kita bisa mengetahui basmalah itu satu ayat pada masing-masing surat. Mau contoh yang lain? Hah? Terkait dengan bacaan dalam sholat. Disebutkan dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sholat subuh membaca sitin ila mi'ah, 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Itu kondisi normal. Kalau kondisi sekarang ini jangan lama-lama. Tayyib, disebutkan dalam sebagian riwayat Rasul membaca ketika zuhur sekitar 30-an ayat. Dan ketika asar separuhnya. Separuhnya. Barakallahu fikum. Diram ya, separuhnya. Itu dari sana diambil beberapa faedah oleh para ulama kita terkait dengan yang pertama, berapa lama durasi sholat. Dari sini. Dari sini. Barakallahu fikum. Al-muhim, dari perhitungan ayat ataupun surat bisa diambil istimad hukum daripadanya. Yang keempat, min asbabi muwafaqati sunnah fil qira'ah, min asbabi muwafaqati sunnah fil qira'ah, termasuk sebab sesuai dengan sunnah dalam membaca Al-Quran. Kita bisa membaca sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau sunnah para salaf. Barakallahu fikum. Di antaranya tadi itu, dalam riwayat disebutkan Rasul kalau subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Itu kan jumlah ayat. Kita baca, ikuti sunnahnya Rasul. Beliau pernah membaca ketika maghrib, membaca surat At-Tur. Kita baca sesuai dengan sunnah. Beliau pernah ketika salat maghrib membaca Al-A'raf dalam dua rakaat. Al-A'raf min awalihi ila akhirih, dari awal sampai terakhir. Itu kita baca sesuai dengan sunnah. Dipaham ya? Kok diam? Dengan sunnah. Itu dengan mengetahui surat. Yang sebelumnya dari atharnya Umar, beliau saat subuh rakaat yang pertama membaca Al-Kahfi, rakaat yang kedua membaca Yusuf atau Yunus. Dibaca. Difahami ya? Rasul ketika Jumatan rakaat yang pertama Subbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Hal ataka haditsul ghasyiyah, atau rakaat yang pertama Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua Al-Munafiqun. Dibaca. Sehingga dengan sebab itu kita bisa sesuai dengan sunnah dalam membaca Al-Quran. Difahami ya? Jadi enggak semata-mata tahu jumlahnya, tapi banyak faedahnya. Yang berikutnya lagi adalah tauqid, ma'rifatu at-tauqid wifqa sunnah fi ba'dil a'mal. Kita bisa mengetahui waktu, durasi waktu sesuai dengan sunnah pada sebagian amal. ma'rifatut tauqid wifqa sunnah fi ba'dil a'mal. Kita bisa mengetahui durasi waktu sesuai dengan sunnah pada sebagian amal. Dicontohkan oleh mereka adalah tentang sahurnya Rasulullah SAW. Ya, sahur, waktu sahurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi waktu yang disunnahkan, waktu yang paling afdal untuk makan sahur. Berapa lama? Disebut dalam hadis qadru khamsina ayatan, seukuran 50 ayat. Dihitung menggunakan ayat 50 ayat. Beliau sahur sampai azan itu sekitar 50 ayat, jumlah ayat. Sehingga dengan itu kita bisa mengetahui durasi waktu dalam mengamalkan sebagian amal ketaatan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi paham ya? Mungkin tambahkan lagi barakallahu fikum, yang keenam adalah min asbabit tansyita ala ta'ah. Min asbabit tansyiti ala ta'ah, termasuk sebab yang menyemangati kita, yang memotivasi kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya setelah yang disebutkan sebelumnya terkait dengan keutamaan membacanya dan yang lain-lainnya. Menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dalam kitab Al-Jami' fi Ulumil Quran. Al-Jami' fi Ulumil Quran, halaman 384, halaman 384 dan 385. Tebal bukunya ya. Tulisannya orang sekarang, kalau enggak salah namanya Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman. Tebal bukunya. Baik, dipaham ya? Nah, sehingga ini dibahas oleh para ulama supaya tahu faedahnya. Berapa jumlah juz Al-Quran, berapa jumlah surat dalam Al-Quran, berapa jumlah ayatnya. Yang paling penting. Adapun kalau kalimat dan huruf itu penambahan saja. Khilaf dalam bab itu tidak ada masalah. Baik, untuk melengkapi pembahasan ini kita akan sebutkan pernak-pernik yang dibawakan oleh para ulama terkait dengan klasifikasi Al-Quran. Tidak apa ya, namanya faedah pernak-pernik namanya ya. Baik, mereka menyebutkan surat dalam Al-Quran yang paling panjang. Surat Al-Baqarah. Yang paling pendek, surat Al-Kautsar. Jangan melungut, langsung kamu tulis sendiri. Surat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah. Surat yang paling pendek Al-Kautsar. Tahu bahasa Arabnya? Atwalu suratin fil Quran Al-Baqarah wa aqsaruha Al-Kautsar. Yang berikutnya lagi adalah ayat dalam Al-Quran yang paling panjang. Nah, ayat yang mana ya? Disebut dengan ayatul dain di Al-Baqarah ayat yang ke-282. Namanya atwalu ayatin fil Quran, ayatul dain fil Baqarah. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah disebut dengan ayatul dain. Ayat terkait dengan utang piutang disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-282. Disebutkan ada 128 kalimat dan 540 huruf. Itu dari para ulama ikhwan ya. Jumlahnya 128 kalimat dan 540 huruf. Bayangkan mereka meneliti sampai sejauh itu. Baik, yang berikutnya lagi, ayat Al-Quran yang paling pendek. ayat itu ya. Aksoru ayatin fil Quran. Ayat Al-Quran yang paling pendek. Ayat. Jangan menyebutkan huruf-huruf di awal, itu gak dibahas sama mereka. Jama nun, itu huruf. Yang dibahas ini sebuah ayat. Selain-selain yang itu. Ada yang tahu? Yang paling pendek adalah wadduha. Kemudian wal-fajr. Masing-masing kalimat itu ada lima huruf takdiran thumma lafzan dan ada enam rasam. Wadduha, kemudian wal-fajr. Ini yang paling pendek dalam Al-Quran. Pembahasan berikutnya lagi, atwalu kalimatin fil Quran. Kalimat. Kalimat Al-Quran yang paling panjang. Hat. Bukan ayat ya, kalimat. Atwalu kalimatin fil Quran. Kalimat Quran yang paling panjang. Mereka menyebutkan, yaitu yang di Al-Hijr, ayat yang ke-22. Fa'asqainakumuhu. Fa'asqainakumuhu. Al-Hijr ayat yang ke-22. Jumlahnya ada 11 huruf. 11 huruf. Ahada asyara. Kemudian yang berikutnya lagi, kata-kata iqtaraftumuha. Iqtaraftumuha. Di At-Taubah ayat yang ke-24. At-Taubah 24. Lafadznya iqtaraftumuha. Juga anulzimukumuha. Anulzimukumuha. Hud ayat yang ke-28. Hud ayat yang ke-28. Anulzimukumuha. Kemudian juga wal-mustad'afina. Wal-mustad'afina. An-Nisa 75. Ini semuanya ada 10 huruf. 3 ya. Iqtaraftumuha. Anulzimukumuha. Dan wal-mustad'afina. Ini 10 huruf. Kemudian layastakhlifannahum. An-Nur ayat yang ke-55. Ini ada 9 secara lafaz, pelafatan dan 10 secara takdirnya. An-Nur 55. Ini yang paling panjang-panjang, 11, 10, 9. Atwalu kalimatin. Yang berikutnya lagi adalah aksoru kalimah fil Quran. Aksoru kalimatin fil Quran. Kalimat Al-Quran yang paling pendek. Apa ya, Fan? Kira-kira ya, Fan? Mereka menyebutkan ba'ul jer. Dicontohkan seperti ba' jer. Tahu ba' jer? Ba' ba' huruf jer. Paham ya? Mereka menyebutkan ba'ul jar, harfun wahid. Itu satu huruf saja. Huruf ba. Huruf ba jar. Tahu jar ya? Dalam ilmu nahwu ya. Ba jar. Itu satu huruf. Ada yang mengatakan itu dua huruf, ada khata. Yang betul itu satu huruf saja. Wa harfun kalimah. Kan gitu ya. Satu huruf sebenarnya satu kalimat. Barakallahu fikum. Antum lihat di Al-Burhan ayat kitab Al-Burhan halaman 146. Ya terus juga ya, Pak. Wes. Teruskan lagi. Pernik Al-Qur'annya berikutnya. Mereka membahas tentang nisful Qur'an, thuluthul Qur'an dan subul Qur'an. ya, separuh Quran, sepertiganya, sepertujuhnya. Ya, yang pertama nisful Quran. Ya, pertengahan Al-Quran. Pertengahannya itu. Ada yang mengatakan pertengahannya pada kata-kata ma'iyya sabra Al-Kahfi ayat yang ke-67. Ma'iyya sabra. Semua ulama sepakat di Al-Kahfi. Itu semua di Al-Kahfi. Ada yang mengatakan nisful Quran, pertengahan Quran pada kata-kata ma'iyya sabra. Ya. Ada lagi yang mengatakan huruf ain pada kata-kata tastati'u di Al-Kahfi. Pada kata-kata tastati'ainnya itu, huruf ain itu pertengahan Quran. Dan yang paling masyhur, yang paling masyhur nisful Quran adalah huruf lam yang kedua, huruf lam yang kedua pada kata-kata wal yatalattaf Al-Kahfi ayat yang ke-19. Kan ada lam pertama wal, yang dibaca yang keduanya wal yatalattaf, yatala wal yatalattaf, lam yang keduanya itu persis nisful Quran. Dan yang paling masyhur, anda melihat kalau dalam cetakan Mushaf Al-Quran, cetakan Sasak itu, tahu nggak sih Sasak kan itu, Surabaya itu, nah, cetakan dari mereka itu mesti di huruf, di lafadz ini dikasih tanda merah, waliyatalatof, tanda merah di sebelah sampingnya nisful Quran. Nah, itu saya tahu kalau dulu waktu saya masih kecil itu Mushafnya nggak ada Mushaf kayak antum sekarang ini, Mushafnya Mushaf Surabaya nggak ada. Nah, itu dia. Mesti ini jadi merah wal ya talatof, kok apa ngopo ini? Oh, pertengahan. Ya dulu zaman dahulu ya masih kecil ya, kadang juga ngakali mbah-mbah kita yang biasa nungguin kita baca Quran. Nah, jadi langsung aja lompat set, dibaca keras wal ya talatof gitu. Ngerti wasalah separuh dong, ini cuk bukan le. Kok pinter kon, dapat separuh Quran kon ya. Alhamdulillah bah, dapat separuh. Padahal dilompati doai. Bocok waliya talatof, digedekan suaranya. Nah, ya ingat masa lalu. Ini yang paling masyhur. Lam kedua pada lafadz ini nisful Quran. Bis. Sekarang thuluthul Quran. Kalau thuluth berarti ada thuluthul awal, thuluthu tsani, thuluthu atsalits. Thuluth itu sepertiga namanya. Jadi kan ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Antum katakan ats-tsuluthul awal dari awal ya sampai inda ra'si mi'atin min bara'ah. Inda ra'si mi'atin min bara'ah. Sepertiga pertama Al-Quran dari mulai awal sampai penghujung ayat ke-100 surat bara'ah, surat taubah. Bara'ah itu nama lain daripada at-taubah. Ya, di ujung ayat yang ke-100 Al-Bara'ah atau At-Taubah itu sepertiga pertama. Sepertiga yang kedua ats-tsuluts tsani ala ra'si mi'atin aw wahidin wa mi'ah minasy-syu'ara. Minasy-syu'ara. Dari mulai tadi Bara'ah ayat yang ke-100 tadi sampai ayat yang ke-100 atau 101 dari Asy-Syu'ara. Dari Asy-Syu'ara. Itu sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir adalah dari situ sampai akhir Al-Qur'an, An-Nas. Ada thuluthul Qur'an. Yang pertama dari Al-Fatihah sampai ujung ayat 100 At-Taubah. Seperti yang kedua dari situ sampai ujung ayat yang ke-100 atau 101 As-Syu'ara. Seperti yang ketiga dari situ sampai akhir Al-Qur'an. Ada thuluthul Qur'an. Lanjut. Nah, kalau saya asyik ya kan, ini asyik penak-penik itu kayak gini, luar biasa. Yang berikutnya subuhul Qur'an. Subuhul Qur'an, tahu subuh? Sepertujuh. Jadi Qur'an dibagi tujuh. Berarti ada tujuh pertama, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kan gitu ya. Tulis, as-subuhul awal, sepertujuh pertama. Dari awal, atau katakan, iladdal. Iladdal fi qawlihi faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Dal pada ayat ini itu ujung sepertujuh pertama Al-Quran. Ini di An-Nisa ayat yang ke-55. As-subu'ul awal ila dal, dari mulai awal sampai huruf dal pada ayat ini. An-Nisa 55. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Dal ini ujung sepertujuh pertama. As-subu'u tsani, sepertujuh yang kedua, ila ta fi qawlihi habitat a'maluhum. Al-A'raf 147. Al-A'raf 147. Jadi dari mulai yang tadi itu sampai huruf ta pada lafad habitat, habitat a'maluhum. Taknya itu as-subu' tsani. Al-A'raf 147. As-subu' tsalits, sepertujuh yang ketiga, ila al-alif al-thaniyah. Sampai alif yang kedua fi qawlihi ukuluha. Ukuluha yang terakhirnya itu bukan pada hamzanya, itu pada terakhirnya ukuluha. Nah, pada alif yang ini itu subuh salih. Ini di Ar-Ra'du ayat yang ke-35. Ar-Ra'du ayat yang ke-35. As-subuhur rabi' yang keempat, sepertujuh yang keempat, ilal alif fil hajj. Pada kata-kata ja'alna mansakan, ja'alna mansakan al-hajj ayat yang ke-34. Pada kata ja'alna, alifnya itu sepertujuh yang keempat. Wal khamis, sepertujuh yang kelima, ilal ha, ila al ha min qawlihi wa ma kana li mu'mini wa la mu'minah. Ha pada ini subul khamis. Ini Al-Ahzab ayat yang ke-36. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Haknya itu subul khamis, sepertujuh yang kelima. As-sadis, sepertujuh yang keenam, ilal waw, sampai pada huruf waw min qawlihi ta'ala adh-dhannina billahi dhannasaw. Asaw wawnya itu ya kan, adh-dhannina billahi dhannasaw, wawnya itu sepertujuh yang keenam. Ini di Al-Fatah ayat yang keenam. Al-Fatah ayat yang keenam. As-sabi, sepertujuh yang terakhir, ila akhir Quran, sampai akhir Al-Quran. Yang mana huruf apa ya terakhir ya? Huruf sin. Minal jinnati wan nas. Sin di akhir Al-Quran itu sepertujuh yang paling terakhir dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ini semuanya dibahas oleh para ulama una barakallahu fikum. Rujukannya Al-Burhan di atas. Al-Burhan Lizarkashi halaman 147. Banyak rujukan buku-buku yang membahas masalah ilmu Al-Quran membahas masalah ini. Di rumah saya hanya ada Al-Burhan. Jadi silakan merujuk ke sana. Ini belum selesai ini. Belum selesai. Kita belum membahas tentang tahzibul Quran. Hizib-hizib dalam Al-Quran. Sekarang apa nanti? Hah? Nanti aja ya, udah suruk ya. Nah kalau kelebihan ini malah gak dapat suruk ya ikhwan. Dapatnya duha. Tahu bedanya? Kalau syuruk itu setelah terbitnya matahari naik sedikit langsung sholat, itu namanya syuruk. Walaupun ada yang mengatakan duha di awal waktu, tapi itu pahalanya di situ. Tapi kalau antum teruskan sampai jam tengah tujuh, jam tujuh itu duha sudah, lain pahalanya. Difahami ya? Jadi berhenti sampai syuruk aja. Sementara cukup, nanti malam akan kita kaji insya Allah terkait dengan tahzibul Quran, menghizib Al-Quran. Al-hizib itu artinya adalah ma yaj'alul muslimu ala nafsihi min qira'ah. Ya, batasan yang dibuat oleh seseorang dalam membaca Al-Quran. Satu hizib gitu. Itu batasan membaca Qur'annya. Kita akan dibahas bagaimana para sahabat dalam menghizib Al-Quran dan bagaimana perkembangan hizib dalam Al-Quran, bagaimana pula hizib Quran yang ada dalam mushaf yang ada sekarang ini. Segini tulisannya. Nanti akan dikaji insyaallah. Sementara cukup naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.